yang oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala satukan penjelasannya. Yang pertama bab termasuk kesyirikan bernazar pada selain Allah. Yang kedua kemarin pertemuan yang lalu isti'adah pada selain Allah adalah kesyirikan. Selanjutnya bab termasuk kesyirikan beristighatsah atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum kita lanjut, saya ingatkan bahwa kita sudah memahami sisi penegasan beliau bahwa hal ini termasuk kesyirikan. Penegasan Syekh Abdul Rahman, penjelasan Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala, yaitu bahwa perkara ini termasuk apa? Jenis dari jenis-jenis ibadah. Baik. Demikian pula istighatsah adalah ibadah. Jadi jenis-jenis dari jenis ibadah dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala syirik. Doa adalah ibadah dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah syirik. Baik, kita baca keterangan Syekh. Sebelum kita baca ayat-ayat yang beliau sebutkan atau sebelum kita baca ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, kita baca dulu al-qaul as-sadid. فإن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة والنذر من ذلك. Saulan sedikit ya. Karena sungguh ibadah adalah kata yang mencakup semua yang Allah Subhanahu wa taala cintai, yang Allah Subhanahu wa taala ridai, berupa amalan-amalan, ucapan-ucapan, al-zahira wal-batina, dan nampak dan yang batina. Dan nazar termasuk di dalamnya. Demikian pula Allah telah memerintahkan isti'adzah semata kepada Allah dari berbagai kejelekan. Selanjutnya, wa bil istighatsati bihi fi kulli shiddati wa masyaqqah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah memerintahkan untuk beristighatsah, minta bantuan kepadanya dari segala syiddah wa masyaqqah, segala kedahsyatan yang kita alami, kesulitan berat yang berada di hadapan kita. Allah perintahkan kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta, mengharap dan memohonnya. Fa hadhihi ikhlasuha lillahi imanu wa tauhid wa sarfuha li ghairillahi syirku wa tanbih. Maka yang ini perintah-perintah ini mengikhlaskannya, memurnikannya hanya kepada Allah adalah iman dan ketauhidan. Kita murnikan jenis-jenis permintaan tadi, jenis-jenis ibadah tadi, bahkan semua ibadah kita murnikan hanya kepada Allah, itulah iman, itulah tauhid. Ketika kita murnikan wasarfuha li ghairillah, dan kapan kita palingkan, peruntukkan untuk selain Allah, syirku wa tandir, maka itulah kesyirikan, itulah perbuatan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jelas ya. Dari sini kita paham kenapa hal ini termasuk syirik, ya ibadah. Allah perintahkan. Ketika dimurdikan kepada Allah, itu ibadah besar, itu tauhid. Dengan itu kita akan mendapatkan kebahagiaan, akan nikmat hidup dengan memurnikan permintaan hanya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sebaliknya, kesyirikan adalah memalingkan. Kita dalam kesulitan, minta pertolongan, ada bahaya, minta perlindungan. Kita ingin sesuatu, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Taala seluruhnya, itu syirik. Itu bencana. Bencana untuk kita di dunia, alam barzah dan di akhirat. Dan sekaligus bencana untuk keluarga kita. Dan bencana untuk masyarakat. Sering kita ingatkan, ingat-ingat ketika Nabi SAW menyebutkan 7 pembinasa. Ini pembinasa di dunia, di alam barzah, dan di akhirat. Dan Nabi ditugaskan memang untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang hebat, di antaranya ilmu ini. Ilmu-ilmu yang sangat pasti membinasakan kalian. Nabi bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhi, ijtanibu jauhi. 7 yang membinasakan. Ijtanibu jauhi dalam makna jauh yang dengannya kamu tidak pernah bertemu dengannya. Di mana mungkin bertemu? Dia berada dalam satu sisi, kamu berada dalam sisi yang lainnya. Tidak pernah bertemu. Ijtanibu jauhi. As-sab'al mubiqat, 7 yang membinasakan. 7 yang mendatangkan kehancuran. Tidak disebutkan kehancurannya di sini di mana? Sebab mencakup di dunia, alam barzah, akhirat. Dan tidak disebutkan siapa yang akan dibinasakan. Tidak peduli. Apakah dia orang berilmu dengan segala titel ilmunya? Berpendidikan dengan segala titel pendidikannya, berkuasa dengan segala jenjang kekuasaannya, punya garis keturunan dengan segala jenjang garis keturunannya, punya harta yang sangat luas, atau dia orang yang sangat miskin, rendah. Maka 7 ini membinasakan dan sungguh membinasakan. Ternyata yang pertama, asyirku billah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu syirik kepada Allah? Bernazar untuk selain Allah. Minta perlindungan ketika ada yang kita takuti. Tiada kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighatsah. Ini khusus permintaan perlindungan. Akan bahaya besar. Kejadian dahsyat. Kejadian besar. Itu istighatsah namanya. Harus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan hal itu dilakukan? Diserahkan kepada selain Allah, maka kita telah membuka pintu-pintu datangnya bencana. Buka pikiran kita. Buka hati kita, terima ilmu yang tiada tandingannya nilainya ini, akan sebab-sebab datangnya bencana. Percuma berkumpul semua profesor untuk menanggulangi datangnya bencana, Gunung Merapi, gempa, tsunami, ini dan itu, sementara tetap syirik berlanjut. Di mana hati kita? Kemana pandangan kita? Telinga kita telah tulihkan? Tidak bisa mendengar, tidak bisa menerima, tidak bisa meyakini, tidak mampu melihat keterangan yang sangat jelas datang dari orang yang kita sendiri akui sebagai panutan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian beliau menjelaskan Dalam judul kali ini terdapat dua bentuk, termasuk kesyirikan, beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selainnya. Kata Syekh, wal farqu baina ad-du'a wal istighatsah, perbedaan antara doa dan al-istighatsah adalah anna ad-du'a 'amun fi kulli al-ahwal wal istighatsatu hiya ad-du'a lillahi fi halati ash-shada'id. Perbedaan antara doa dan istighatsah adalah bahwa doa itu umum terhadap setiap keadaan, setiap situasi. Sementara al-istighatsah adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala fi halati syada'id, dalam kondisi syiddah demi syiddah yang menimpa. Jelas ini? Baik. Baik, ambil situ dulu. Ya. Bentar kita lanjutkan lagi keterangan Syekh. Kita baca dulu keterangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam bab ini. Jadi kita sudah memahami termasuk kesyirikan beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selainnya. Mana yang khusus, mana yang umum? Hah? Doa. Istighatsah khusus. Yang mana disebutkan duluan oleh Syekh? Istighatsah. Lihat dalam bukunya. Kalau tidak punya buku, dengar. Istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau berdoa kepada selainnya. Kalau antum kira kalimatnya, kira-kira ini kalimatnya sudah cukup tidak? Hah? Yang mana yang benar ini? Termasuk kesyirikan berdoa kepada selain Allah atau beristighatsah kepada selain Allah? Ataukah termasuk kesyirikan beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selainnya? Nah. Atau tidak usah lagi disebutkan doa, termasuk kesyirikan beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Atau doa saja termasuk kesyirikan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya istighatsah. Nah. Ini yang benar. Mana yang benar? Doa dulu? Dikasih doa dulu? Benar semua itu. Iya. Jadi karena jawabannya benar semua, apapun yang antum pilih pasti salah. Bisa, paham ya? Karena jawabannya benar semua, apapun yang antum pilih pasti salah. Kalau antum pilih yang benar ini, berarti yang lainnya salah. Berarti jawaban antum salah kan? Saya. Ya, permainan kata. Baik. Dalam bahasa Arab, bentuk-bentuk seperti ini ada semuanya. Atau mengikutkan kalimat atau kata kepada sesuatu yang umum atau kepada sesuatu yang khusus, itu boleh. Di dalamnya terkandung makna-makna dari bentuk-bentuk itu. Ya, mungkin di sini, untuk yang ini menegaskan makna, kenapa istighatsah dulu disebutkan, padahal dia khusus. Ini khusus, tetapi ini memiliki perhatian besar. Dia masuk dalam doa. Tapi ini, Syekh ingin tekankan dalam bab ini, dalam perhatian lebih besar. Baik, ini wallahu a'lam. Karena itulah hadis yang beliau sebutkan dalam bab ini hanya satu hadis. Hadis yang berhubungan dengan istighatsah. Beliau tidak sebutkan hadis yang khusus menyebutkan doa. Padahal hadis yang khusus menyebutkan doa itu lebih banyak. Beliau hanya menyebutkan hadis tentang istighatsah. Sebab itu yang beliau ingin tekankan. Beliau sebutkan. Auya doa ghairah. Atau berdoa kepada selainnya. Mencakup semua doa. Maksud di dalamnya. Al-isti'anah. Minta pertolongan. Baik. Istiada, minta perlindungan. Istisqa, minta hujan. Istighatha, minta keselamatan dari bahaya besar. Baik, lihat. Kata beliau, wa qaulullahi ta'ala, ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Ini keterangan yang pertama berupa dua ayat dalam surah Yunus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tad'u." Jangan kalian berdoa. Min dunillah. Pada selain Allah, mala yang fa'us. Semua selain Allah itu tidak memberi manfaat kepadamu. Wala yadur, dan tidak mendatangkan zarar kepadamu. Fa'in fa'alta, jika kamu melakukannya, melakukan apa? Doa kepada selain Allah. Fa'innaka, maka sungguh engkau, idan kalau begitu, minat zalimin, termasuk orang yang zalim. Wa iyam syatkallahu bidur, dan jika Allah Subhanahu wa taala menyentuhkan, menimpakan kepada engkau bidur, akan darar, bencana, fala kashifala, maka betul-betul tak ada satupun kasyif yang menyingkap, yang menghilangkan bencana itu bagimu. Illa huwa, kecuali hanya dia. Wa iyuridika bi khair, itu yang jelek. Dan jika dia menginginkan kepada engkau bi khair, kebaikan apapun, fala radda li fadli, maka sama sekali tidak ada satupun yang bisa menolak kebaikan keutamaan Allah Subhanahu wa taala itu. Yusibu bihi man yasha'u min ibadi, Allah timpakan dengannya siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wa huwa al-ghafurur rahim, dan dia Allah Subhanahu wa taala maha memberikan ampunan lagi maha merahmati. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang pertama. Di sini Syekh menyebutkan beberapa ayat atau beberapa pendalilan. Pendalilan pertama, dua ayat dari surah Yunus. Baik. Coba perhatikan ayat itu. Allah berfirman, wala tad'u. Dan jangan kamu berdoa. Siapa kamu di situ? Hah? Yang nampak Rasulullah SAW. Jangan kamu berdoa min dunillah pada selain Allah. Coba perhatikan. Kalau Nabi terlarang, umatnya pun ikut terlarang. Mala yanfa'uka wa la yadurruk. Sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat kepada engkau dan tidak pula bisa membahayakan engkau. Fa'in fa'alka, jika engkau melakukannya, fa'innaka idan minadh-dhalimin. Maka jika engkau melakukannya, maka sungguh engkau, kalau begitu, minadh-dhalimin. Termasuk orang-orang zalim. Kedzaliman apa ini? Syirik. Iya. Inna syirka ladzulmun adzim. Sungguh kesyirikan itu adalah kedzaliman yang paling besar. Jika engkau melakukannya, siapa engkau? Jika Nabi melakukan, jika Nabi melakukan, maka Nabi termasuk apa? Minadh-dhalim. Coba lihat. Ini jika Nabi melakukan, padahal sudah jadi Nabi dan Rasul ini. Turun ayat ini. Dengan kehebatan dan kemuliaan beliau yang tidak tertandingi. Jika beliau melakukan, termasuk. Iya. Masuk dalam bencana yang sangat mengerikan. Apalagi kita. Nabi adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Bukan sembahan. Beliau pun diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau adalah hamba Allah yang paling menyadari akan ancaman Allah dan paling takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala. Beliau hamba Allah yang paling sempurna dalam menghindarkan diri dari ancaman itu. Karena yang paling sempurna dalam takut terhadap ancaman itu. Tidakkah kita umatnya menjadi pengikut-pengikutnya? Jujur dalam mengikuti beliau alaihi salatu wassalam. Tidak mau berdoa kepada siapapun juga. Termasuk di dalamnya istighatsah. Baik. Kemudian ketika Allah melarang wala tad'u min dunillah, jangan kalian berdoa min dunillah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalimat doa mencakup umum. Doa apapun. Doa ibadah, doa masalah. Apakah doa dalam bentuk ibadah? Sholat, puasa, kita berdoa di dalamnya? Iya. Yeah. Kita hadir dalam majlis ini ibadah? Hah? Wala tad'u min dunillah. Jangan berdoa. Jangan beribadah kepada selain Allah. Dalam hadir di majlis. Murnikan niat. Maksudkan niat, apa fokuskan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, puasa, ini doa-doa ibadah. Masuk di dalamnya doa masalah. Apa doa masalah? Itu dia langsung, ya Allah, selamatkan, ya Allah, lindungi, ya Allah. Yang di dalamnya bisa mencakup isti'adzah, minta supaya dilindungi dari bahaya, atau isti'anah, minta dibantu, atau istighatsah, minta diselamatkan dari bahaya besar. Wala tad'u, jangan kalian berdoa, jangan kamu berdoa min dunillah, kepada selain Allah. Kalimat min dunillah mencakup siapa? Mencakup Rasulullah SAW? Mencakup Jibril? Mencakup semua Nabi dan Rasul? Mencakup semua malaikat? Mencakup. Jadi perhatikan, Nabi dilarang melakukan doa kepada selain Allah. Dan Nabi dikeluarkan dalam tujuan doa. Harus hanya kepada Allah. Coba lihat. Di sini ini ilmu tentang ma'rifatun Nabi. Di balik pembahasan ma'rifatullah. Ini ilmu mengenal Nabi SAW di balik pembahasan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kenal ya Allah, besarkan, agungkan. Dan kita mempunyai ilmu pengenalan tentang Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau juga hamba. Kalau hamba berarti disuruh beribadah hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selainnya. Kalau hamba berarti apa? Tidak boleh dijadikan sebagai sembahan. Dan di sini nampak keduanya ini, wala tad'u, jangan kamu berdoa Nabi min dunillah, selain Allah. Nabi juga masuk di situ. Cermati ini ayat. Ma la yanfa'uka wa la yadurru. Yang mana selain Allah itu, ma la yanfa'u. Tidak bisa memberi manfaat kepada engkau. Wa la yadurru, dan tidak bisa mendatangkan darar kepadamu. Kenapa? Sebab nafa' dan darar hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu dijelaskan sebentar dalam ayat yang kedua, supaya lebih jelas. Manfaat dan bahaya hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu penting. Kalau kita sudah sampai dalam ilmu ini, bahwa manfaat hanya di tangan Allah, darar hanya di tangannya, kalau begitu doa hanya kepadanya. Sebab doa itu apa? Doa ibadah. Tapi apa penggerak doa? Untuk apa berdoa? Apa yang mau diminta dalam doa itu? Orang berdoa karena ada yang mau diminta, kan? Dan yang diminta itu tidak lepas dari dua. Nafa, supaya dapat. Dan darar, supaya terhindar, ya? Hanya dua ini. Apapun jenis-jenisnya doanya kita. Hanya dua ini. Sementara semuanya siapa yang pegang? Kalau begitu, hanya kepada siapa doa? Hanya kepada Allah. Kalau kepada sini Allah, syirik, kafir, dan sekaligus rusak akalnya, kan? Rusak akalnya, kan? Jelas, tidak masuk akal. Kenapa? Minta kepada sini Allah. Makanya orang musyrik dikatakan jahili. Jahil betul. Jahil berinsan, jahil. Apalagi Socrates, Plato. Jahil. Sebab mereka masih melakukan kesyirikan, tidak mau memurnikan ibadah hanya kepada Allah, tidak mau menerima la ilaha illallah. Jadi ayat ini memberi ilmu apa? Bahwa secara akal jelas berdoa kepada selain Allah itu adalah kebodohan. Bisa dipahami? Betul tidak? Coba dia jelaskan. Siapa yang bilang paham tadi? Angkat tangannya. Tadi semuanya paham. Siapa yang bilang saya? Satu orang. Yang di belakang. Yang di belakang itu biasanya konsentrasinya penuh. Saya di belakang kok. Susah mendengar. Makanya konsentrasinya penuh. Atau di belakang karena memang daya tangkapnya kuat. Makanya dia santai-santai saja di belakang. Ada yang di belakang? Kalau tidak ada yang di depan. Atau saya ajukan dulu pertanyaannya. Pertanyaannya dulu ya. Pertanyaannya, apa yang jelas tadi itu? Saya fokuskan. Saya katakan tadi jelas bahwa pembahasan kita ini, saya sebutkan tadi menjelaskan bahwa orang yang berdoa kepada selain Allah rusak akalnya. Jelas. Saya jelaskan itu yang jelas. Karena bahaya dan manfaat itu hanya di tangan Allah. Terus? Belum berdoa kepada selain Allah? Kenapa? Karena yang memegang bahaya dan manfaat hanya Allah. Terus apa hubungannya dengan doa? Kalau kita bayangkan, belum menjawab antum, belum menjawab. Apa hubungannya dengan doa? Itu yang penting. Iya benar. Tapi bukan jawabannya itu. Yang lain. Karena ketika berdoa ada sesuatu yang diharapkan dan manfaat, atau ada sesuatu yang dia menghindar dari bahaya. Iya itu dia jawabannya. Sekarang ini hanya Allah SWT yang bisa. Doa dimanapun yang namanya doa, apapun bentuknya, adalah manfaat dan doror itu yang diminta. Terserah, sekarang itu meminta, berdoa saja. Sembunyikan. Pasti tidak lepas. Terserah itu minta ini apa. Apa pun mintanya, pasti hanya dua itu permintaannya. Minta manfaat supaya kita dapat. Minta supaya terhindar dari doror. Jelas? Yang kita minta semuanya karena Allah. Kalau begitu jelas secara akal. Doa hanya kepada Allah. Tidak ada selain Allah ini. Ketika kita minta kepada selain Allah. Berarti apa? Minta kepada sesuatu yang tidak memiliki apa yang kita minta. Itulah kedongokan. Tapi bukan bahasa Indonesia itu ya. Bahasa Makassar. Yang sudah direparasi dengan awalan ke dan akhiran an. Kan. Baik. Alikwah rahimakumullah. Fa'in fa'alta fa'innaka idan minal zalimin. Jika engkau melakukannya, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Coba lihat. Ini mirip dengan apa? Ada ayat mirip dengan ini, bahkan lebih hebat. Semua nabi dan rasul Allah diancam. Hah? Apa ayatnya? Walaqad uhiya ilaik. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau, wahyu kepada engkau. Siapa engkau? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ilal ladina min qablik, dan kepada orang-orang sebelum engkau. Siapa sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu? Semua nabi termasuk Allah. Nabi yang lain juga dapat wahyu. Berarti apa? Wahyu ini kepada nabi dan semua nabi dan rasul. Apa wahyunya? Lain betul-betul jika asyrakta, kamu melakukan kesyirikan. Allah katakan tak, kamu, bukan kalian. Itu artinya apa? Wahyu ini orang per orang kena. Jika engkau melakukan kesyirikan, layahbathanna amaluk, sungguh betul-betul pasti gugur seluruh amalanmu. Coba lihat. Sampai di situ? Tidak. Dilanjutkan. Wala takunanna, sungguh betul-betul pasti kamu termasuk minal khasirin, orang yang kekal dalam kerugian. Sebab kekal dalam neraka. Apa sedengan? Ani itu, anak-anak itu yang berubah-ubah. Tapi tidak ada anaknya ini, Ustaz. Oh, Ani itu dari sananya, memang tidak ada nada lainnya. Siapa suruh gak beli HP begitu? Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kezaliman terbesar. Ancaman ini menunjukkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberi perhatian besar akan perkara ini. Kalau ayat ancaman semua tadi itu lain asyraka, jika kamu melakukan kesyirikan, ya, mencakup semua syirik. Kalau di sini apa? Doa. Khusus untuk Rasulullah SAW. Jika kamu berdoa kepada selain Allah, ini menjelaskan kepada kita bahwa syirik yang paling diwanti-wanti adalah syirik dalam ibadah. Sebab syirik dalam rububiyah itu banyak-banyak. Orang kafir saja, iya, paham itu syirik. Lagi pula keumuman masyarakat jahiliyah itu mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini. Manfaat dan darat hanya di tangan Allah, mereka paham ini. Makanya Allah sebut di sini, "Ma la yanfa'uka wa la yadurruk." Supaya memberikan sentuhan. Sebab ayat ini Nabi bacakan kepada mereka. Lihat lebih jelas bahwa mereka paham pada kalimat selanjutnya. Wa iyamsaska Allahu bidur, fala kashifa lahu illa hu. Jika Allah sentuhkan, timpakan kepada engkau bidur. Bidurrin. Kata durrin nakirah, ditanwin. Yes. Berada dalam in, susunan syarat, berarti mencakup segala dur, bahaya apapun. Jika Allah timpakan kepada engkau Muhammad bidur, falaka syifalahu illahu, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali hanya dia. Nabi tertimpa sakit, itu dur. Tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi ada yang meracuni, tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau membunuh Rasulullah? Tidak bisa menyelamatkan Rasulullah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang merusak agama beliau sallallahu alaihi, menyebarkan fitnah? Tidak bisa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yamsatka Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Jika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada engkau dur, fala kashifa lahu illa hu. Kalau begitu minta keselamatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuridika bi khairin, dan jika Allah inginkan kepada engkau kebaikan, inginkan kepada engkau kebaikan, fala radda li fadli, maka tidak ada yang bisa menolak keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Fatih ini hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bi khairin juga nakira dalam susunan syarat mencakup semua kebaikan urusan dunia, urusan agama, hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Minta kepadanya, apa susahnya meminta? Ini ibadah besar yang sangat Allah cintai dan sangat mudah. Nabi SAW bersabda, laisa syai akrama ala Allahi minat du'a, tidak ada sesuatu yang lebih Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu yang lebih mulia bagi Allah Subhanahu wa taala, atas Allah Subhanahu wa taala, minat du'a, dari doa itu. Yang mengalahkan doa itu. Mulianya ini doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah perintahkan kita, ud'uni, berdoa kepada astajib lakum, pasti saya kabulkan. Bahkan Allah ancam, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, sungguh yang takabur dalam ibadah, doa kepadaku, sayadkhuluna jahannam madakhirin, maka pasti akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan rendah dan hina. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yusibu bihi man yasha'u min ibadi, Allah menimpakan dengannya siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari hamba-hambanya. Yusibu dari kata musibah. Musibah itu bisa mencakup sesuatu yang baik, berhasil panen itu musibah, gagal panen itu juga musibah. Kapan menjadi kebaikan? Kedua-duanya bisa jadi kebaikan. Gagal panen ini jadi kebaikan kalau kita mampu bersabar. Berhasil dalam panen ini menjadi kebaikan ketika kita mampu mensyukurinya. Baik. Allah menimpakannya man yasha, siapa yang Allah kehendaki, min ibadi, dari hamba-hambanya. Jadi semuanya hanya datang dari Allah. Siapa yang kena? Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang saya bilang jangan ya Allah, jangan saya. Kalau Allah kehendaki, kena. Urusan agama, urusan pribadi, urusan keluarga, urusan ekonomi, urusan perdagangan, urusan apapun. Dar atau nafa, kalau Allah ingin timpakan kepada kita, pasti kena. Tinggal bagaimana kita bersikap. Tauhid mengantar kita bersikap dengan sikap yang terbaik. Bersyukur ketika mendapatkan musibah darar. Apa? Musibah nafa, kebaikan. Dan bersabar ketika mendapatkan musibah darar. Wa huwa al-ghafurur rahim, dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan ampunan lagi Maha merahmati. Kenapa dua nama ini disebut? Kenapa dua nama ini disebut? wa huwal ghafurur rahim. Dan ya Allah Maha memberikan ampunan lagi Maha merahmati. Kalau maknanya Al-Ghafur yang Maha memberikan ampunan, ampunannya yang sangat hebat, luar biasa pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim yang Maha merahmati, rahmat yang tiada bandingannya di dunia alam barzakh akhirat. Ketika digandengkan berarti apa? Kesempurnaan penggandengannya lagi. Iya. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua nama ini? Ini wallahu a'lam, di antaranya yang nampak. Coba lihat. Yang nampak dalam ayat ini satu, larangan berdoa. Kalau dilarang berdoa kepada selain Allah, berarti apa? Diperintahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Iya. Kemudian doa itu berhubungan dengan apa? Dur. Lihat ayat selanjutnya. Jika Allah menimpakan dur kepada engkau, atau Allah menginginkan kebaikan kepada engkau, dur berhubungan dengan apa? Datangnya dur, musibah, bencana, itu berhubungan dengan dur? Dosa, iya. Berhubungan dengan pelanggaran, itu sangat dekat dengan Al-Ghafur. Kita memerlukan pengampunannya Al-Ghafur, iya. Ketika Allah menimpakan itu, kita memerlukan pengampunannya Al-Ghafur. Iya. Dan berhubungan dengan kebaikan, itu berhubungan dengan apa? Rahmatnya Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala, kita menginginkan kebaikan apapun, minta kepada Dia yang rahmatnya melingkup segalanya. Kalau begitu apa? Perintah berdoa? Iya. Perintah berdoa dalam dua perkara ini sangat erat, iya, hubungannya dengan Al-Ghafur Ar-Rahim. Di saat Allah menimpakan dur, kita disuruh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan ampunan. Iya. Berdoa kepada Allah. Ya, sadari dirimu. Datangnya darurat itu karena dosa. Minta kepada Allah. Segera minta pengampunan. Ya, lagi pula Dia Maha memberikan ampunan. Lagi merahmati. Ketika kita menginginkan kebaikan, ya, minta kepada Dia yang Maha merahmati. Ya, minta kepada Dia yang Maha merahmati. Lagi Maha mengampunan. Bisa ya? Dipahami? Jadi tepat sekali nama-nama Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat itu menjelaskan kepada kita makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Berarti penyebutan dua nama Allah Subhanahu wa taala ini semakin memantapkan kita bahwa la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi, dimintai pertolongan, doa, isti'adzah, istighatsah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun juga kita perlu berdoa kepada yang Maha memberikan ampunan, yang Maha merahmat, Maha merahmati, Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini kena hukum jika saya membeli kerbau dari tato lalu saya jadikan hewan kurban? Soalnya kerbau-kerbau dari tato besar-besar dan gemuk-gemuk. Tidak apa-apa, penting kamu beli. Jual beli sama orang kafir boleh. Apakah berdoa sesudah sholat wajib ada dalilnya? Karena ada banyak muslim yang berdoa sesudah salat wajib, dan ada pula yang tidak berdoa. Yang ada petunjuk khusus untuk Nabi SAW yang berhubungan dengan sholat adalah zikir. Dan dalam zikir yang diajarkan oleh Nabi sudah terkandung makna doa. Adapun doa lagi secara khusus, itu tidak ada petunjuk khusus. Iya. Tetapi kalau dia mau berdoa tidak dengan maksud mengkhususkannya, iya, maka tidak mengapa. Tetapi kalau setiap hari, setiap selesai sholat, berarti dia khususkan. Lebih salah lagi kalau doanya secara berjamaah, berarti tambahan ujaran lagi. Tolong ajarkan doa berlindung dari syirik. Banyak doa perlindungan dari kesyirikan, apakah yang umum, khusus. Di antaranya yang khusus yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, hanya kepadamu saya meminta, tidak kepada selainmu. Sungguh saya meminta perlindungan penjagaan kepada engkau dari melakukan kesyirikan kepadamu dalam keadaan saya tahu. Dan saya meminta pengampunan kepadamu dari apapun yang saya tidak tahu. Berarti apa? Mencakup semua syirik yang kita tahu dan tidak kita ketahui. Baik, cukup ya.